rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd, kita lanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini dalam kitab Fiqh Al-Muyassar. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab qadha al-hajah, bab menunaikan hajah, menunaikan hajah. Dan kita telah selesai pada permasalahan yang pertama, yaitu hukum yang berkaitan dengan istinja dan istijmar. Istinja dan istijmar. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-mas'alah ats-tsaniyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, istiqbal al-qibla, istiqbalul qiblati wa istidbaruha hala qada'il hajah. Permasalahan yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan menghadap kiblat, istiqbal al-qiblah, atau istidbaruha, atau membelakangi kiblah ketika buang air, ketika menunaikan hajah. Apa hukumnya seseorang membuang hajah dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Sebelum kita bahas, kita akan membaca qaul muallif terlebih dahulu. Qala al muallif, la yajuzu istiqbal al qiblah wala istidbaruha, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya hala qada'il hajah, ketika sedang menunaikan hajah. Ini salah satu pendapat para ulama, yaitu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika membuang hajah, fis sahra'i bila ha'il, pada di padang yang luas, fis sahra, di padang yang luas atau di lapangan tanpa adanya pembatas. Jadi tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika menunaikan hajah, jika dia berada di tempat yang luas atau tanah lapang, as-sahra, di padang pasir atau tanah lapang yang tidak ada pembatas antara dia dan Ka'bah, antara dia dan kiblah, yang tidak ada pembatas antara dia dan kiblah, ini yang diharamkan. Ini pendapat jumhur ahli ilm. Pendapat jumhur ahli ilm yaitu tidak boleh seseorang menghadap kiblat atau membelakanginya ketika menunaikan hajah, jika orang ini berada di tempat yang luas tanpa adanya pembatas, bukan di dalam bangunan, di WC atau selainnya, akan tapi dia menunaikan hajah di tempat yang luas atau di padang yang luas. Jika tidak ada pembatas, maka ini tidak boleh. Ini pendapat jumhur. Dalilnya adalah hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang disebutkan oleh muallif. Li hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Jikalau kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menunaikan hajah, "Idza ataitumul ghaita," jika kalian menunaikan hajah, "fala tastaqbilul qiblah," maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat, dan jangan pula kalian membelakanginya. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi, kata Rasulullah SAW, berpalinglah, menghadaplah kalian ke syarrik, masyrik, yaitu ke timur, atau gharribu, ke maghrib, ke barat. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wajal. Kemudian Abu Ayyub bercerita, faqadimna Syam, maka kami pernah datang ke negeri Syam. Fawajadna marahidha, kemudian kami mendapati di negeri Syam tersebut tempat buang hajat, marahid yaitu toilet atau tempat buang hajatnya, sudah terbangun dalam keadaan mengarah ke Ka'bah, dalam keadaan mengarah ke kiblat. Fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wajal, maka kami memalingkan posisi kami dari kiblat tersebut, kemudian kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan istiqbal al-qiblah wa istidbaruha, ini adalah permasalahan yang para ulama berselisih dalam permasalahan ini dengan perselisihan yang sangat kuat, sangat besar perselisihan di antara para ulama. Hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajah, saat buang air, baik air besar atau buang air kecil. Dan sebelum kita menyebutkan pendapat-pendapat ulama, kita akan menyebutkan, saya akan menyebutkan beberapa hadis yang sahih, yang sabit dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah ini. Telah sahih, telah sabit dari Rasulullah SAW dalam permasalahan istiqbal al-qiblah, dalam permasalahan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajah. Ada 4 hadis yang sahih dari Rasulullah SAW atau yang lainnya. Ada 4 hadis yang saya akan sebutkan di sini. Yaitu hadis yang pertama, hadis Salman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkata, "Nahana an nastaqbil al-qiblata fi gha'itin wa baulin." Salman sahabat, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang kami, nahana, Rasulullah SAW melarang kami an nastaqbil al-qiblah, untuk menghadap kiblat saat buang air besar au baul, atau saat buang air kecil. Ini hadis yang pertama yang sabit dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Salman. Jadi dalam hadis yang pertama ini memberikan faedah larangan menghadap kiblat atau larangan menghadap kiblat. Jadi dalam hadis ini, nahana an nastaqbil al-qiblah. Nahana an nastaqbil, Rasulullah SAW melarang kami untuk menghadap kiblat. Untuk menghadap kiblat. Jadi larangan yang terdapat dalam hadis Salman di sini hanya larangan untuk menghadap kiblat saja ketika buang air. Ini hadis yang pertama. Yang dilarang adalah menghadap kiblat saja. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis Abi Ayyub Al-Ansari, hadis Abu Ayyub yang baru saja kita baca, yang disebutkan oleh muallif di kitab ini, yaitu "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin qala Abu Ayyub faqad minna Syam fa wajadna marahidha qad bunyal nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wajal." Dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari di sini, Rasulullah SAW melarang kita untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Hadis yang kedua, yaitu hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang disebutkan oleh muallif di sini, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang membuang hajat dalam keadaan ia menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Qala Ibnu Umar, raqitu yawman ala baiti Hafsah. Suatu ketika, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku pernah naik ke atas rumahnya Hafsah. Pernah naik manjat ke atas rumahnya Hafsah. Hafsah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Waktu itu Ibnu Umar sedang ada keperluan, beliau naik ke atas rumahnya Hafsah. Kemudian tanpa sengaja beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatah, sedang menunaikan hajah dalam keadaan posisi beliau mustaqbilas Syam, menghadap ke negeri Syam, mustadbiral kiblah, membelakangi kiblat. Di sini Ibnu Umar bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau di rumahnya Hafsah, di rumah istri beliau Hafsah, beliau menunaikan hajatnya dalam keadaan membelakangi kiblat. Padahal Rasulullah SAW melarang kita dalam hadis yang kedua tadi seseorang untuk membelakangi kiblat atau menghadapnya. Kemudian Ibnu Umar bercerita bahwa Rasul pernah membelakangi kiblat, yaitu waktu beliau berada di rumahnya Hafsah. Ibnu Umar adik daripada Hafsah. Hafsah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis yang ketiga ini, hadis Ibnu Umar, kita bisa mengambil faedah bahwa bolehnya seseorang untuk membelakangi kiblah. Bolehnya seseorang membelakangi kiblah ketika menunaikan hajat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Umar, beliau membelakangi kiblat saat menunaikan hajatnya. Ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi, dan juga hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Jabir bin Abdullah berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang anil bauli kiblal kiblah, faraituhu qabla an yuqda bi'amin yastaqbilaha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menunaikan hajatnya dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Kemudian saya melihat Rasulullah SAW setahun sebelum beliau meninggal, saya melihat Rasulullah SAW menunaikan hajah dalam keadaan beliau menghadap ke arah kiblat. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa boleh seseorang untuk menghadap kiblat ketika menunaikan hajah, karena Rasulullah SAW telah melakukannya. Ini ada 4 hadis yang terlihat secara zahir yang memang terlihat kontra. Bagaimana dalam hadis yang lain Rasul melarang, kemudian dalam hadis yang lain Rasul melakukannya. Maka para ulama di sini berselisih dan semuanya memiliki pendapat yang dibangun di atas dalilnya masing-masing. Pendapat yang pertama, dan sebutkan pendapat para ulama dalam permasalahan istiqbal al-kiblah dan istidbar membelakangi kiblat. Karena hadis yang warid, hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan permasalahan ini sangat rumit. Hadis yang pertama tadi menunjukkan bahwa Rasul melarang kita untuk menghadap kiblat. Hadis yang kedua menunjukkan bahwa Rasul melarang kita menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajah. Kemudian hadis yang ketiga bahwa Rasulullah SAW beliau sendiri membelakangi kiblat. Hadis yang keempat beliau juga melakukan hal tersebut, yaitu menghadap ke kiblat ketika buang hajah. Maka para ulama berselisih dengan beberapa pendapat yang sangatlah banyak. Ada 7 pendapat, tapi yang akan kita sebutkan yaitu pendapat yang kuat, yaitu ada 4 pendapat. Ikhtilaf al-ulama fi hadhihi al-mas'alah. Pendapat yang pertama, al-qawlul awal, al-mana' mutlaqan. Al-mana' mutlaqan. Pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat Abu Ayyub Al-Ansari dan juga pendapat Mujahid Ibnu Hazm. Dan pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Al-Imam Malik rahimahullah, yaitu al-mana' mutlaqan, yaitu haramnya seseorang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya secara mutlak. Secara mutlak tidak boleh, baik dia di lapangan, di tempat yang luas, atau di bangunan, tidak boleh semuanya seseorang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Sama saja di dalam rumah, di dalam bangunan, atau di luar bangunan, di tempat yang luas, tidak boleh seseorang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini pendapat yang pertama, yaitu diharamkannya secara mutlak. Secara mutlak menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajah. Dan ini juga pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Jadi ini pendapat yang pertama. Dalilnya adalah hadis Abi Ayyub. Hadis yang kedua yang telah kita sebutkan tadi, yaitu hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Idza ataitumul ghaita, hadis yang disebutkan oleh muallif di sini, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya. Di sini Rasul melarang secara terang-terangan dengan lafaz beliau, janganlah kalian fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakanginya. Maka pendapat pertama mengambil zahir hadis ini dan mengatakan bahwa haram hukumnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat membuang hajah. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ahli ilm, dan juga pendapat yang dipilih oleh al-imam, oleh muallif di sini, bahwa idza kana fi shahra, bahwa dengan dirinci, pendapat yang kedua yaitu dengan dirinci. Pendapat yang kedua dirinci, at-tafsil. Ini pendapatnya jumhur, dan juga ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Malik, Asy-Syafi'iyah wa Malikiyah, dan salah satu riwayat daripada riwayat al-Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga dipilih oleh muallif di sini, yaitu dirinci. Jika seseorang, apa perinciannya? Yaitu jika seseorang berada di tempat yang luas atau di padang, di lapangan, di padang yang luas atau di lapangan, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Jika di tempat yang luas, ini pendapat yang kedua. Jika di tempat yang luas tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun jika di bangunan atau di dalam rumah, jika di bangunan, maka yajuz, maka tidak mengapa seseorang untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Dalilnya mereka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya ketika di dalam rumah. Bahwa Rasul SAW melakukannya ketika di dalam rumah, yaitu ketika Ibnu Umar naik ke atas rumahnya Hafsah, beliau melihat Rasul dalam keadaan menunaikan hajah, dalam keadaan menghadap, membelakangi kiblah, dalam keadaan membelakangi kiblah. Maka dari sini kita mengambil faedah, atau kita menjadikan dalil bahwa yang dilarang adalah ketika berada di bangunan, ketika berada di bangunan atau di dalam rumah. Ini pendapat jumhur, atau pendapat juga yang dipilih oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Malik wa riwayah an Ahmad, dan salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahumullah. Dan juga ini pendapat yang dipilih oleh al-muallif di sini, yaitu tidak boleh seseorang menghadap atau membelakangi kiblat ketika berada di tempat yang luas atau di tanah lapang. Tidak ada yang menghalanginya dari kiblah. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya dari kiblah. Kemudian pendapat yang ketiga pendapat ini pendapat sebagian ulama bahwa pendapat yang ketiga jawaz al-istikbar al-istidbar mutlakon, dibolehkannya menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak. Jadi boleh menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak, baik di bangunan atau di tanah lapang, tidak ada bedanya. Mereka berdalil dengan perbuatan Rasulullah SAW. Beliau pernah menghadap kiblat dan juga beliau pernah membelakangi kiblat, maka perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nasikh, merupakan penghapus dari hukum diharamkannya menghadap atau membelakangi kiblat. Perbuatan Rasul di sini sebagai penghapus hukum sebelumnya yaitu diharamkan menghadap atau membelakangi kiblat. Ini pendapat yang ketiga, yaitu maka dibolehkannya seseorang menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak. Baik di bunian, baik di rumah atau di tanah lapang, tidak ada bedanya. Boleh semuanya seseorang untuk membelakangi atau menghadap kiblat. Dalil mereka adalah bahwa Rasulullah SAW telah melakukan hal tersebut. Dan Rasulullah SAW masuk dalam hukum-hukum syariat. Rasulullah SAW tidak dikhususkan keluar dari hukum syariat. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan syariat ini dan juga beliau terkena hukum untuk melakukan syariat tersebut. Jadi Rasul masuk dalam hukum-hukum syariat. Sesuatu yang haram bagi umat Islam juga diharamkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang halal juga dihalalkan oleh Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul beliau sama keadaannya dengan manusia yang lain, diperintah dan dilarang sebagaimana umat Islam. Maka jika sesuatu tersebut haram kepada kita, tentu juga haram kepada Rasulullah SAW. Dan jika sesuatu tersebut halal bagi kita, tentu juga dihalalkan kepada Rasulullah SAW. Kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan bahwa ini hanya diperbolehkan kepada Rasulullah SAW. Ini hanya diperbolehkan kepada Rasulullah SAW. Seperti mengambil barokah dari jasad Rasulullah SAW. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Dan perkara-perkara yang dikhususkan yang lainnya. Akan tapi secara asal, Rasulullah SAW beliau masuk ke dalam larangan dan perintah. Secara asal. Kecuali sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa hanya beliau yang khusus. Khusus untuk beliau perkara tersebut. Jadi pendapat yang ketiga adalah dibolehkannya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat secara mutlak baik di bangunan maupun di luar bangunan. Kemudian pendapat yang keempat yaitu pendapat yang menggabungkan hadis-hadis yang telah sabit dari Rasulullah SAW tadi yang telah kita sebut, ada 4 hadis. Jadi kalau yang pendapat yang keempat ini menggabungkan antara semuanya, jadi hadis-hadis yang dilarang dan hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW melakukannya, digabungkan hadis-hadis tersebut. Kemudian mereka mengambil kesimpulan, yaitu pendapat yang keempat, kami mengumpulkan hadis-hadis ini dan mengambil kesimpulan bahwa larangan yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut merupakan larangan yang hukumnya makruh. Hukumnya sampai pada tingkat makruh saja, tidak sampai pada tingkat haram. Ini pendapat yang keempat. yaitu larangan menghadap atau membelakangi kiblat, itu hukumnya makruh, bukan sampai pada tingkatan haram. Karena kenapa? Karena di hadis yang pertama Rasul melarang, kemudian Rasul SAW perbuatan beliau menunjukkan beliau membolehkannya. Maka di sini mereka mengambil kesimpulan bahwa menghadap atau membelakangi kiblat itu hukumnya makruh, tidak sampai pada keharaman. Tidak sampai kepada keharaman. Akan tetapi yang lebih afdal bagi kita untuk ihtiyat, untuk berhati-hati, untuk meninggalkan dan berhati-hati agar kita tidak menghadap atau membelakangi kiblat, sama saja ketika di bunyan atau di sofra, karena terdapat larangan dari Rasulullah SAW. Ini ihtiyat dalam rangka berhati-hati saja. Adapun hukum, maka para ulama berselisih, dan wallahu a'lam, pendapat jumhur, yaitu yang pendapat jumhur adalah pendapat yang kedua tadi dirinci, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga muallif di sini, yaitu dirinci. Jika seseorang berada di tempat yang lapang, maka tidak boleh. Namun jika seseorang berada di tempat yang tertutup atau ada penghalang antara dia dan kiblat, maka ini tidak mengapa. Ini pendapat yang kuat. Ini juga pendapat yang kuat, dan semuanya memiliki dalil masing-masing. Oleh karena itu, yang lebih utama bagi kita agar kita terlepas dari perselisihan ini, dari khilaf yang terdapat di sini, hendaknya kita untuk berhati-hati dalam masalah menghadap atau membelakangi kiblat. Dan itu lebih utama. Kita lanjutkan perkataan muallif. Qal muallif, qala amma in kana fi bunyan aw kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu fala ba'sa bidzalik. Adapun ini pendapat jumhur, yaitu pendapat yang kedua yang dipilih oleh muallif di sini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga beberapa imam yang lain, dan juga pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin. Jika seseorang berada di bangunan atau berada di suatu tempat, bainahu wa bainal qiblah syai', kemudian namun ada di antara dia dan kiblah ada sesuatu yang membatasinya, maka ini tidak mengapa. Jika seseorang berada di padang yang luas, kemudian dia mengambil sesuatu untuk sitar, maka ini tidak mengapa, karena ini termasuk berada di bangunan. Ada penghalang antara dia dan kiblah. Ini pendapat jumhur, tidak mengapa. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah SAW yabulu fi baiti mustaqbil asyam mustadbiral Ka'bah. Hadis Ibnu Umar, yaitu hadis yang muttafaqun alaih, bahwa ketika itu Ibnu Umar menaiki rumah Hafsah dan melihat Rasulullah SAW membelakangi kiblat. Dan juga hadis yang menunjukkan hal ini, yaitu hadis Marwan, anakha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal kiblah thumma jalasa yabulu ila ilaihi, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika aku melihat, kata Marwan, beliau melihat Ibnu Umar menghalangi arah kiblatnya dengan hewan tunggangannya, kemudian beliau duduk dan membuang hajahnya. Kemudian Marwan bertanya, bukankah ini sudah dilarang oleh Rasulullah SAW? Ibnu Umar kemudian menjawab, nah bala, tentu ini sudah dilarang, akan tetapi yang dilarang, kata Ibnu Umar, innama nuhiya an hadza fil fada, akan tetapi yang dilarang adalah jika berada di tempat yang terbuka, fil fada, tempat yang terbuka, tidak ada penghalang antara dia dan kiblah. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai' yasturuka fala ba'sa. Adapun jika ada sesuatu yang menghalangimu dari arah kiblat, maka ini tidak mengapa. Ini pendapat Ibnu Umar, yaitu pendapat yang telah kita jelaskan tadi, pendapat jumhur. Tidak mengapa seseorang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kapan? Ketika dia berada di bangunan atau antara dia dan Ka'bah, antara dia dan kiblah ada sesuatu yang menghalanginya, maka ini dibolehkan. Ini pendapat yang kedua yang telah kita sebutkan, yaitu juga pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian muallif mengakhiri permasalahan yang kedua ini dengan wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyan, dan yang lebih utama, dan yang lebih utama bagi kita yaitu kita hendaknya untuk meninggalkan semua itu ketika di bangunan juga, ketika di bangunan, walaupun di bangunan kita meninggalkan menghadap atau membelakangi kiblat, agar kita terlepas dari perselisihan ini, agar kita terlepas dari perselisihan ini, hendaknya kita lebih berhati-hati. Mungkin ini yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya. Jika ada kurangnya maka itu datang dari saya dan dari syaitan, dan astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.